Al-Quran untuk hari ini, kelas B, ibu dan bapak atau adik-adik yang tengah belajar, siapa saja yang ingin belajar, yang masih terbata-bata ataupun membaca Al-Qurannya belum lancar, saatnya hari ini kelas B. Kami coba untuk membedakan antara kelas C dan B. Kalau kelas C dari awal, dari An-Naba, sedangkan kelas B diawali dari surat An-Nas nantinya ya. Pelajaran pertama disampaikan Ustaz Hajjanur Asya Jamil dari surat Wal Asri atau Al Asr hingga An-Nas. Baik, kita ikuti pelajaran yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi pelajaran yang pertama, diawali dari surat Al-Asri Al-Asr hingga An-Nas. Pendengar dan pecinta Radio Kabar Jakarta, sebelum kita bertadarus, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Allah jinnya walakulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zikirni minhuma nasitu wa'allimni minhuma jahiltu warzukni tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Ya allamal ghuyub fala yabutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang betul tengah belajar, belum lancar, atau ya sudah lancar tapi belum paham tajwid atau belum sampai kelas C ya. Jadi hari ini adalah jatahnya kelas B, besok adalah kelas C. Kita coba surat ke-114 ya, surat An-Nas. Wah, itu mah surat pendek memang. Kita awali tidak surat-surat pendek ini karena ini seringkali dipakai dalam bacaan sholat. Khawatir bacaan kita kurang baik, kurang benar. Jadi oleh sebab itu kita coba barangkali, oh enggak, saya enggak baca, saya mau menghafal aja. Boleh juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul qul ya, qul izhar, hukum lam mati. Qul, jangan qul, jangan ditahan. Qul a u panjang atau bi di situ ya. Satu alif. Qul a u bi ra. Bi ra-nya bi rab karena ada satu tasdid di situ, nyamber. Ya, setiap ada huruf tasdid di depan huruf sebelumnya masukin ke huruf berikutnya. Qul a a'udzu bi rab nyamber. Bin juga jadi nyamber karena ada tasjid lagi. Itu alif lam samsiah nantinya. Untuk pemula, jadi gitu, sambar-sambar masukin. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kok jadi nasi? Kenapa enggak nasi? Karena di situ berbaris kasroh. Berbaris kasroh dan dihentikan jadi sukun. Gitu. Sebelumnya ada matobi'i. Waktu bi ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi mad alif disukun. Jadi panjang. Panjangnya itu syaratnya harus ada mad tobi'i dulu. Kalau sebelumnya enggak ada mad tobi'i enggak jadi panjang. Itu qul a'udzu bi rabbi rabbin binnas. Kenapa ditahan? Karena ada nun yang bertasdid. Setiap nun dan mim bertasdid di halaman 13 buku wajib kita yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i itu ditahan satu alif minimal, satu alif sampai satu alif setengah. Itulah disebut kunna. Kenapa nasnya jadi panjang? Karena ada matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Itu. Ul, a, ung, a, ung. Bedakan antara alif dan ain. Bukan a, u, a, ung. Bukan. Jadi menempatkan ain itu bukan hanya sekedar, wah, saya pengen kayak orang Arab bacanya. Ain, gitu. Ain, saya mau kemana? Enggak. Jadi di mana ain baru, gitu. Kalau bukan ain, jangan diain-ainkan, gitu kan. Nah, itu. Jadi, kul, a, alif, a, a, ari, kan jangan ari, jangan ari, a, gitu ya. Kul, kul, kul, kul, ada jangannya kul. Sebetulnya dia nggak digitukan karena dia hidup, gitu kan. Kol-kolah itu kalau mati. Tapi karena sudah biasa dari kecil di seperti itu agak susah merubahnya. Kul, a'udzu, a'udzu, bukan a'udzu. Ya, ada banyak orang baca a'udzu. Bukan zai. Ada juga baca a'udu, bukan dal. Ya, antara dal dan antara dal dan zai, tapi bukan dal dan zai di situ dal. Qul a'udzu dal. Qul a'udzu bi rabb bi rabb bi rabbin bi rabbin nas. Jadi panjang kalau dihentikan. Coba kalau enggak dihentikan, enggak panjang, pendek, kosar. Panjangnya cuma sekedar matobi dina saja. Nih, lihat ya. Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nas. Tuh, enggak panjang kan? Dinas yang pertama karena tidak dihentikan. Terjadinya panjang, terjadinya madrasah sukun karena dihentikan. Tetapi sebelumnya ada matobi'i yang bertemu satu huruf hidup. Satu huruf hidup, kalau dua enggak jadi juga. Ah, dihentikan, bisa dihentikan. Kalau tidak ada matobi'i juga tidak panjang gitu. Jadi panjangnya itu kalau sebelumnya ada matobi'i atau ada huruf lin yang bertemu dengan satu huruf yang dihentikan, dibaca mati, jadilah mad alif di sukun gitu. Tetapi kalau disambung tidak ada mad alif di sukunnya, hanya ada matobi'nya saja. Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Gitu kan? Itu. Jadi syaratnya mad alif di sukun ada mad tobi' yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Malikin nas di sini pendek. Beda dengan maliki yaumiddin. Itu. Di sini malikin nas, malik rajanya manusia. Itu. Kalau malik yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, beda kan artinya. Tapi tetap kepada Allah juga. Antara maliki yaumiddin itu yang menguasai, malik juga sama sih penguasa juga. Cuman beda itunya. Di sini malikin nas, di sana maliki yaumiddin. Jangan kebalik. Di sini dipanjang malikin nas, salah. Malikin nas. Ila, setiap ada yang berdiri panjangnya satu alif. Kalau dia berdirinya di alif disebut mad badal. Kalau ada berdiri di hadomir, mad silah kosiro. Kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir, itu mad asli kayak ini. Ila tuh. Ila hi, hinya pendek. Ila hin, hinnas. Pemula mah disambar enggak apa-apa, dihentak. Ilahinnas. Tapi setelah bagus hentakannya, beatnya masuk, hentakan itu tidak boleh ada lagi. Ilahinnas. Min, min. Karena nun ketemu syin jadi ikhfa. Min syarril waswasil khannas. Tuh. Ya, nah syaril, kok syaril di sini dibaca alif lamnya untuk sementara bagi pemula. Kalau di atas lamnya ada sukun dibaca saja. Kalau di atas alif lamnya tidak ada apa-apa, jangan dibaca kayak tadi. Malikin nas, jangan malikil nas. Alif lamnya tidak dibaca, itulah alif lam samsiah. Jadi Samsun itu matahari. Matahari ada, bisa dinikmati cahayanya, tapi kita tidak bisa melihat, gitu kan. Alif lamnya ada, tapi tidak dibaca. Itu alif lam samsiah. Sedangkan alif lam komariah, bulan. Komar itu bulan. Bulan ada, kan, malam hari, dan bisa dilihat. Ada dan dibaca, begitu. Ini penyamaannya, penyamaan hukum, ya. Masyarril was wasil khannas. Alladhi, kalau dibaca di sini alladhi, tetapi kalau disambungin masyarril waswasil khannasil ladhi, gitu. Jangan, ada juga yang baca enggak tahu di wasko, di alnya dibaca. Mana alifnya? Alifnya seakan itu kan ada alif wasol. Jadi karena diwasolin alif lamnya tidak ada barisnya. Karena sekarang enggak diwasol, enggak disambung, dibaca lagi. Alladhi alladhi yuwas wi sufi subu subu, bukan sudu dada de. Alladhi dal alladhi yuwas wi sufi sudurin sudurin nas. Minal jin gunnah. Minal jinnati wan nas. Iya, coba ya. Silakan di 85904785 untuk siapa? Siapa saja ya. Yang penting kelas B. Karena yang sudah lancar jangan hari ini, yang sudah lancar besok ya. Kasih kesempatan kita. Jadi hari kelas B itu juga bisa untuk saudara-saudara kita yang tengah tunanetra. Kami juga insya Allah tengah merencanakan ada kaset khusus surat-surat pendek. Kami rekamkan surat-surat pendek, kami berikan gratis untuk para tunanetra ya, insya Allah ya. Doakan saja segera selesai gitu ya. Selain MP3, MP3-nya juga sudah kami siapkan gratis untuk yang sudah memiliki diktat. Juga sudah, silakan diambil di Mbak Susi ya. Atau juga untuk yatim dan prasejahtera, nanti kami siapkan diktat gratis juga untuk yatim ya, insyaallah. Jadi kami ingin pengembangan Al-Quran ini, mudah-mudahan ada juga masukan-masukan, oh saya ingin belajar makhraj huruf. Oh alhamdulillah, memang ada hari Sabtu biasanya makhraj huruf itu khusus, kita khususkan melalui diktat A2, karena di situ dibaca lebih fasih ya, lebih fasih kita bagaimana alif, bagaimana ba, bagaimana ta, sa, gitu ya. Nah, kita baca itu. Baik, silakan, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Titi. Ibu Titi di mana, Ibu? Di Halim. Di Halim. Iya. Silakan, Ibu ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udhu ya. Lal. A'udhu lal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi B-nya jangan ditahan ya. Bis gitu aja. Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syaril waswasil khannas. Nah, di re-realnya double ini ya. Mia syaril, seperti ditahan tapi tidak ditahan. Mia karena double aja. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. B-nya panjang, B-nya juga panjang satu alif. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dunya panjang. Salah. Sudurinnas gitu. Sudurinnas. Dunya jangan di Jawa, di Sunda. Jangan sudu, jangan sudu. Sudurinna. Nah, begitu. Terus. Minal jinnati wannas. Terima kasih, Ibu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan. Coba bisa kita bayangkan kalau kita sudah sholatnya rajin, qiyamul lail, sholat malamnya juga rajin, bacaan fatihahnya baik, surat-suratnya baik, insya Allah. Tapi sholat kita rajin, baca fatihahnya salah, suratnya salah. Nah, khawatirnya tidak diterima. Bahkan dalam ilmu fikih mah nggak bagus ya, nggak diterima gitu. Walaupun itu hak prerogatif Allah ya untuk menilai amal kita. Tapi paling tidak kita berusaha meningkatkan kualitas kita, kualitas bacaan kita. Kemudian juga kita coba pahami surat-surat yang kita baca gitu ya. Biar itu kan, kenapa surat saya tidak husu? Ya barangkali kita belum tahu makna apa yang kita baca. Atau mungkin saat sholat kita terlalu lapar jadi ya, atau terlalu hal-hal yang lain sehingga teringat. Nah ini diselesaikan dulu gitu kan. Jadi tempatnya juga tidak boleh, kita lagi jamaah, kemudian di depan kita ada orang yang pakai kaos atau pakai baju yang banyak tulisannya, itu juga tidak boleh kan, mengganggu konsentrasi. Makanya saya teringat Eyang itu, almarhum Eyang itu, kalau ada sejadah itu, walaupun ada gambarnya kan, sejadah itu biasanya gambarnya masjid kan, masjid Mekah Madinah gitu ya. Eyang gak mau pakai seperti itu. Jadi sejadahnya itu ditutup lagi dengan kain putih. Betul juga sih ya. Kadang-kadang kita lagi sholat, konsentrasi lihat masjid. Oh iya ya, ini Mekah tuh ini. Orang gitu kan. Namanya setan tuh memang begitu. Selalu membuat hati kita tuh was-was inilah. Untuk tidak was-was ini Al-Falaq An-Nas ini ya. Tulamda bin Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang melihara dan menguasai manusia ya. Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Tidak tahu kan setan itu menyembunyi apa, membisikkan sesuatu kepada kita. Sehingga terkadang tidak terasa bahwa kita sudah dipengaruhi oleh setan. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan kembali di surat ke-114 ya. Surat An-Nas. Silakan untuk Anda. Dan taklim kita belum mulai. Insya Allah nanti kami sampaikan kapan kita mulai. Untuk informasi bisa menghubungi di 0812-828-7881 ya. 0812-828-7881. Kami tengah mengupayakan juga kaset-kaset untuk para tunanetra secara gratis. Diktat-diktat untuk yatim dan prasejahtera. Kemudian MP3 untuk ibu dan bapak juga yang ya sudah memiliki diktatnya. Karena kalau nggak punya diktat juga bingung kan. Bagaimana MP3-nya disetel gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Yani Pak Ustaz. Di mana Ibu? Di Jati Asi. Jati Asi. Silakan Ibu. Surat An-Nas ya. Sebetulnya sih sudah lumayan. Tapi takut kan? Ya, jangan takut, lepas belum aja. Belum bisa, bagus. Saya senang orang yang belum bisa tapi mau belajar. Iya. Ketimbang yang belum bisa nggak mau belajar. Iya. Pengen gitu. Banget padahal. Sih. Iya, lepas aja suaranya ya. Nggak usah takut-takut ya. Orang juga tahu kalau kita lagi belajar kok. Iya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Bukan, sedikit ini di B-nya ya. B, setiap ada huruf yang bertasjid disamber, didobel. Ini ya. Kul a'udzu birabbinnas. Di N-nya ditahan karena gunnah. Coba lagi. Kul a'udzu birabbinnas. Nah, gitu. Sedikit lagi tapi birabbinnas. Kul a'udzu birabbinnas. Nah, begitu. Malikinnas. Kapnya jangan maliqain. Itu kan kap biasa. Ibu punya kaki? Iya. Coba bilang kaki. Kaki. Nah, itu kap. Itu kap ya. Kalau kop tadi iya yang kul tuh. Sikini malikinnas. Malikinnas. Nah, gitu. Ilahinnas. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Sinnya sajen juga sin. Bu, senang baso enggak? Iya. Coba bilang. Baso. Nah, gitu. Salat. Salat. Coba bilang sudu. Sudu. Iya, biasa aja. Bukan sudu, bukan. Itu kan sad salat. Enggak. Bu mau ngapain? Mau sholat, mau baso, enggak kan? Pisudu, agak mulutnya agak monyong. Pisudurinas. Lidunya panjang. Pisudurinas. Pisudurinas. Minal jinnati wannas. Nah, L-nya jangan dikol-kolahkan ya. Jangan minal aja ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahul Azim. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kenapa? Kan belum punya diktat itu ya. Tapi setiap hari nyimak. Cuman belum punya buku itu, gimana caranya? Ibu telepon ke HP saya ya nanti ya. Oh, iya. 0812 ya. 0812 828 7881. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Ini banyak SMS, kok ngajinya gak ada? Iya, jadi jam 16 sekarang. Tapi insya Allah kalau Sabtu dan Minggu tetap maghrib. Nah, itu ya kan biasanya kalau Sabtu Minggu kan ibu dan bapak libur bekerja, anak-anak kumpul di rumah gitu ya. Insya Allah. Jadi Senin sampai Jumat itu jam 16 sampai jam 17. Sabtu dan Minggu itu jam 18. Abis maghrib biasa gitu ya. Insya Allah. Baik, ini banyak SMS yang masuk. Kenapa? Ya, itu kebijakan perusahaan. Ini banyak yang SMS ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dari Iman Pak Ustaz. Iman kan baru kemarin. Nanti hari Kamis ya masuknya ya. Hari Kamis Pak Ustaz. Maaf ya Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman boleh nanti ini kan ini hari Kamis ya. Masya Allah Iman. Maksudnya sekarang Kamis, Jumat kan kelas C, Sabtunya ya. Boleh. Pokoknya selang sehari kan biasanya. Dan Sabtu Minggu tuh biasanya untuk kelas B ya, lebih banyak. Biasanya Sabtu itu kita belajar makhraj huruf. Mudah-mudahan Rifahnya sudah sehat ya. Kita doakan mamahnya kemarin kurang sehat gitu ya. Ada satu dan lain hal. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 85904785. Tidak boleh ada perasaan saya ini belum bisa, saya ini takut, jangan ya. Mari kita belajar bersama. Di Jakarta ini enggak aneh. Enggak aneh apa? Jadi kita enggak usah ngenyek orang, enggak usah menghina orang. Hari gini baru belajar abatasa, hari ini baru belajar juz amma, kemana aja. Nggak usah begitu, karena ilmu kita tuh Masya Allah ya. Di Jakarta mah nggak aneh, orang pintar juga nggak aneh. S berapa ya? Saya kemarin juga di Pulau Mas, baru 32 tahun. Nggak ya, 28 tahun. Saya pikir keluaran Amerika tuh ya S1. Ternyata udah S3, udah doktor, profesor doktor, masya Allah ya. Jadi nggak aneh orang pintar, orang ini. Ya pokoknya kita belajar aja. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, itu yang harus digarisbawahi. Kita punya kekurangan di satu bidang, ada kelebihan di hal lainnya, insya Allah. Baik, di 85947785 sudah ada nomornya, silakan ya masuk kembali. 68189 boleh masuk lagi ya. Iya, nomornya sih ada ini. Oh, ya. Jadi memang betul ya kalau belajar seperti sekarang kita ini lidah itu susah gitu loh. Makanya saya berani jamin orang yang belajar tajwid satu minggu nonstop ya, dalam artian terus-menerus, bukan satu minggunya, mungkin satu hari satu jam dua jam pasti pintar tajwidnya. Tapi saya tidak bisa menjamin pintar lidahnya. Maksudnya lidah itu perlu dilatih gitu loh. Susah, lain dengan anak kecil. Kalau anak kecil saya berani jamin. Jadi kalau ada orang yang baca Quran 2 jam langsung pintar, alhamdulillah kalau memang betul. Tapi saya sebesar ini aja baca Quran belum sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Jadi kalau 2 jam mungkin mengenal, insya Allah betul, saya yakin percaya. Tapi kalau 2 jam bisa pintar baca Quran, saya enggak bisa yakin itu ya. Iya, ini nomornya ada tapi enggak ini ya. Baik, dicoba lagi silakan. Dan ini pula, kenapa kita kok susah ya baca Quran, kok sulit ya, tapi kok mudah ya? Ini sulit, susah dan mudahnya itulah justru yang ibadahnya itu. Terkadang ada beberapa yang kita rasakan, hari kok baca Quran tuh ya Allah melelahkan, kadang-kadang putus asa. Nah di situ dicoba, jangan sampai kita putus asa. Di situ kan ibadah. Karena orang yang baca Al-Quran membaca ya, bukan orang yang pintar Al-Quran. Orang yang pintar membaca Al-Quran bukan orang yang membaca Al-Quran. Pintar membaca ya itu pahala. Pintar tidak membaca tidak ada pahalanya, tidak ada imbalannya. Sama seperti kita bekerja, kita pintar profesional dalam komputer atau programmer atau apa, tapi kita tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada imbalan buat kita kan. Jadi imbalan apapun karena ada kerjanya. Wah, saya komputernya belum jago, baru dikit-dikit, tapi terus kan bekerja. Ngetik aja belum 10 jari, masih 11 jari, tapi dikerjain dapat pahala, dapat imbalan gitu kan. Nah ini, jadi insyaallah mudah-mudahannya. Itu 85947785 silakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini radio saya kecilkan Ibu ya. Radio Ibu dikecilkan. Kalau ada pakai earphone. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Kuya. Ibu? Pasti ya. Iya. Silakan radionya dikecilkan lagi Ibu ya. Dikecilkan aja radionya. Iya. Sudah Ustaz. Sudah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, enggak usah takut, kan udah pernah ketemu sama saya sering. Tahunnya yang lepas aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda dengan yang pertama tadi, sekarang lebih percaya diri. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Shinnya besar apa kecil ya Bu ya? Kecil. Yang min syarri. Kecil. Masa ada titiknya kan? Shin, nyesar gitu. Min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ungkapan kata Ibu Mulia ini di Kelapa Dua. Ustaz, anak-anak saya mah keluaran pesantren semua, kata Bu Umi. Oh, saya dari Gontor semua. Iya, alhamdulillah. Itu kan investasi kita. Saya mah bodoh. Yang Bukan bodoh, mungkin waktu dulu tidak belajar, atau mungkin belajar tapi belajarnya kurang serius, atau banyak hal-hal. Ya sudah, ya. Anak-anak kita yang pintar itu investasi kita. Kita juga belajar terus gitu ya. Jadi justru pintarnya anak-anak kita kan karena kita mencari rezeki untuk mereka kan gitu kan. Coba kalau kita tidak rajin belajar, tidak rajin bekerja, kita tidak punya uang, bagaimana bisa menyekolahkan mereka berkualitas? Rifah itu juga sekolah di SD/SDIT itu bayarannya masya Allah gitu ya. Karena apa? Karena ingin punya putra putri yang berkualitas gitu kan. Ada juga sih beberapa yang disekolahkan seperti Pak Habibie gitu ya, yang berprestasi mereka di luar negeri kan, itu kan ada juga gitu kan. Tapi semuanya dengan usaha gitu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Ati di Tangerang. Ati di iya. Tangerang. Pengen ikutan belajar nih Pak. Enggak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan takut-takut ya. Geter ya? Takut ya? Iya. Ambil napas dulu dalam-dalam. Gitu. Suaranya biar lantang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk, lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh, udah lumayan, tapi di sini besar ya, gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang sebisanya dulu, sok. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bilahnya nanti agak panjang satu alif ya. Bismillah aja dulu gak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya sudah lumayan. Tahunnya di bilahnya ya, dilatih nanti. Yuk, kul. Kul a'udzubirabbin nas. Birabnya nyamber. Birab. Birabbin nas. Yuk. Kul a'udzubirabbin. Binya pendek. Binya pendek. Kul a'udzu birabbin nas. Dihentak aja latihannya dulu. Kul a'udzu birabbin nas. Dikit lagi nih dari birab ya. Birabbin nas. Birabbin nas. Nah, begitu. Terus. Pendek. Kalau Malik Yaumidin panjang, di sini pendek. Malikin nas. Pendek. Maknya pendek. Malikin nas. Manya pendek ini ya. Malikin nas. Malikin nas. Nah, begitu. Ilahin nas. Iya. Nasabil waswasil qonas. Khonas. Di sini besar ya. Min syarril waswasil khonas. Min syarril waswasil khonnas. Waswasnya was ya syarril waswasil khonnas. Mengulang boleh, mau diteruskan boleh ya, karena lagi belajar. Diterusin aja ya, dulu ya. Biasanya kalau pas masuk itu dia diajarin juga grogi, tapi nanti setelah turun oh iya. Ya diterusin. Tahu saya. Terusin aja dulu enggak apa-apa ya. Alladzi Aladhi Iwas Iwas Minal Minal Jinnati Wanas. Wannya ditahan. Wanas. Minal Jinnati Wanas. Baik, banyak belajar. Sekarang usia berapa? 26. Kegiatannya di mana? Kerja. Oh, kerja. Iya. Sempatkan waktu untuk belajar ya? Iya. Tiap hari saya dengerin. Oh, alhamdulillah. Tapi baru tadi masuk. Coba kalau memang lain kalau kita nyoba masuk nanti akan lain. Masuk aja enggak usah takut ya. Jadi enggak usah takut dengan orang-orang mau ngata apa, mau apa. Yang penting kita kan mau belajar ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan jadi orang jahat, jadi orang benar juga diomongin orang. Biasa kita enggak pakai jilbab istri kita atau anak kita. Tiba-tiba pakai jilbab, wah diomongin. Oh, dia pakai jilbab kan karena gini-gini, karena rambutnya begini-begini. Masya Allah gitu ya. Biarkan saja. Yang penting kita jalani kehidupan ini dan niat hanya karena Allah semata. Yang tahu niat kan hati kita. Orang lain ya bisa saja ya salah menilai. Baik, di 85947785. Satu hal yang saya ingin sampaikan, tidak boleh ada kata terlambat, tidak boleh ada kata terlambat dan frustasi, menyesal tanpa ada usaha ya. Gitu. Kalau mau menghubungi jalan ke sini ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Siapa ini? Ustaz Ari. Saya akrab karena sering dengar acara ini. Alhamdulillah. Baru sekali ini mas. Siapa ini? Saya pokoknya suka sekali pokoknya. Saya dengar di antara radio-radio ini paling lengkap ini, bagus ini. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah ya. Sangat bermanfaat sekali buat saya ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan kayu manis tidak menghapus acara ini ya. Amin. Mau dipindah ke jam berapa enggak masalah, yang penting jangan dihapus ya. Kita doakan biar kayu manis juga tetap jaya. Ya. Dengan ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Sri di Klender. Oh, di Klender dekat ya. Iya. Baik, silakan. Mohon bimbingannya Pak Ustaz. Baik, ya. Saya baru belajar sama-sama. Ini. Baik. Iya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sudah bagus di sinnya kalau mau anginnya agak keluar. A'udzu billahi minasy. Latihan mah gini aja. Bibir itu dibuka lebar ke pinggir ya, bukan dimonyongkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Gitu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Masih ada yang getar suaranya ya. Lepas saja. Karena baru Pak Ustaz. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Sudah bagus, hanya ditaut dari syirnya ya, kurang keluar. Terus kurang belajar sakit. Biar nanti kapan-kapan bisa masuk kelas C ya. Iya, jadi tidak ada persyaratan untuk kelasnya, yang penting bisa lancar itu membaca. Saya penasarannya masih belajar tajwidnya itu, Pak Ustaz. Gitu saya ya? Tiap hari tuh nyimak, Pak Ustaz. Cuma sayangnya gini ya, Pak Ustaz ya, saya ini mau unek-unek keluar nih ya. Iya, kenapa? Biasanya kan setelah maghrib ya. Iya, betul ya. Memang. Jadi suami saya, anak iya. Saya tuh bisa gitu bareng-bareng nyimak ya? Gitu loh. Mm-hmm. Kalau ini hari kan suami belum pulang, jadi iya. Agak sayangnya di situ gitu. Iya saya, tapi iya itu kebijakan perusahaan barangkali Ibu ya. Doakan saja semuanya berjalan dengan lancar Ibu ya. Oh, tapi iya. Nanti juga tidak ada kekurangan karena nanti kami juga mengusahakan CD-nya, kasetnya, VCD-nya, DVD-nya. Jadi walaupun Ibu tidak bisa nyimak jam 4 putra putrinya bisa nanti simak kasetnya gitu ya. Tapi kas, lebih abdolnya gini, ya. Langsung gini Pak Ustaz. Ya baik, ya, pokoknya ya Allah. Yang saya dengar di radio-radio lain ini paling bagus ya, ini RKM. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz. Karena kami juga mengajar. Tajwidnya itu loh ya. Pak Ustaz. Nah, sudah gitu Pak Ustaz cara penyampaiannya tuh enak gitu. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan. Ini bukan memuji, memang fakta Pak Ustaz ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Ibu baru kenal saya ya, bukan mengada-ngada. Ibu enggak pernah kenal sama saya kan, belum pernah ketemu belum, kan? Belum. Iya. Ntar dipikirnya ini ya. Cuma saya setia banget ini. Oh, baik. Saya perlu benar ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ya. Ibu. Maafin saya Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Indonesia Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.